إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kembali penjelasan daripada Syekh Shalih Ibn Abdul Aziz Al-Husain tentang hadis yang dibawakan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis Al-Harith Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, tentang lima perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita. Yang pertama adalah as-sam'u, dan yang kedua at-tha'ah. Dua perkara ini telah lewat penjelasannya. Qala ba'daha wal jihad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setelahnya wal jihad. Ini yang ketiga. Al-jihad al-muradu bihi huna jihadul a'da. Jihad yang dimaukan di sini adalah jihadul a'da. Jihad melawan musuh. Wa jihadul adu ala kismain. Dan jihad melawan musuh ini ada dua macam. Yani dua cara. Yang kedua-duanya bisa terjadi dalam satu waktu, bisa pula terjadi salah satunya. Minhu jihadun bil hujjati wal bayan. Di antaranya adalah yang pertama, jihad dengan menggunakan hujjah dan bayan. Penjelasan-penjelasan mematahkan argumentasi daripada lawan musuh Islam, dan ini adalah jihad yang paling besar karenanya didahulukan oleh Syekh. Jihad ini tidak setiap orang sanggup melaksanakan. Dan ini merupakan jihadnya para ulama, mereka yang mampu untuk mengemban jihad ini, membantah dari setiap propaganda-propaganda musuh, menjelaskan dan membongkar kebatilan-kebatilan. Maka jihad ini jihad yang sangat besar, sehingga sebagaimana dikatakan bahwasannya darahnya para syuhada itu tidak lebih mahal dan tidak lebih mulia daripada tintanya para ulama. Dan pada hari kiamat nanti, tinta-tinta para ulama ini akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Mereka dengan ilmu hujjah wal bayan, ya, menghancur leburkan daripada kebatilan, meluluh lantakan daripada musuh-musuh Islam dengan hujjah dan bayan tersebut. Wa minhu jihad, bisinan wasilah. Hujjah dan bayan dilakukan bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan. Lisan ini juga tidak kalah pentingnya dengan tulisan. Bahkan bisa jadi jihad dengan lisan ini lebih mengena dibandingkan dengan tulisan. Adapun yang kedua adalah jihad bisilahi wasinan, dengan senjata, dengan tombak, dengan pedang, dan kalau sekarang dengan senjata-senjata api, dengan pesawat-pesawat tempur, dengan kapal-kapal perang, dengan tank-tank, dengan pasukan-pasukan yang terlatih, dan yang semisalnya. Amal awal wa huwa jihad bil hujjah wal bayan fa hada wajibun. Adapun yang pertama yaitu jihad dengan hujjah dan bayan, maka ini perkara yang wajib. Ma'murun bihi likulli man qada alaih, diperintahkan dengannya bagi siapa saja yang mampu padanya. Fi kulli zaman wa fi kulli makan wa fi kulli hal bihasabi, pada setiap masa, pada setiap waktu, dan pada setiap tempat, dan pada setiap keadaan sesuai dengan kondisinya. Waqad amara Allah jalla wa ala nabiyahu bidhati Makkah, dan sungguh Allah telah perintahkan nabinya jihad dengan bayan, dengan hujjah, di saat beliau berada di Makkah. Qabla an yusra al jihad bis sinan, sebelum disyariatkan jihad dengan tombak, dengan pedang, dengan senjata. Faqala jalla wa ala, Allah jalla wa ala menyatakan, fala tuti'il kafirin wa jahiduhum bihi jihadan kabira, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan jihadilah mereka dengan jihad yang besar, yakni dengan ilmu, bihi yakni bil Quran, dengan hujjah dan bayan, yakni jahidhum bil Quran, perangi mereka dengan Al-Quran. Hujjah-hujjah mereka berantakan, dihadapkan terhadap hujjah Al-Quran. Fahada jihadun bil hujjati wal bayan, maka inilah jihad dengan hujjah dan bayan. Wahada ya'um al-azmina wal amkinah, dan ini secara umum di setiap zaman dan di setiap tempat, di setiap kesempatan. Wala tazal ta'ifatun min hadhil ummah zahirah alal haq, la yadurruha man khadalaha wala man khalafaha. Dan terus menerus kelompok daripada umat ini zahirah, zahirah yang ini tinggi, dimenangkan atas yang lainnya, alal haq, di atas al-haq, yang ini terang-terangan menyampaikan kebenaran sehingga menjadi hujjah atas umat manusia. La yadurruha man khadalaha, tidaklah bermadarat pada kelompok ini siapa saja yang menelantarkannya, yakni takhazzul itu artinya menelantarkan pada saat butuh bantuan, itu ditelantarkan. Maka orang-orang yang menelantarkan kebenaran, menelantarkan kelompok kecil ini, tidaklah bermadarat sedikit pun pada mereka, meskipun mereka memang sedikit jumlahnya. Mereka mungkin lemah orang-orangnya, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun, kekuatan yang diberikan oleh yang maha kuasa dan yang maha kekuatan, yang apabila kekuatan tersebut berpihak pada sesuatu, maka tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkannya. Maka meskipun mereka ta'ifah sahirah kalilah, sedikit jumlahnya, tetapi mereka memiliki kekuatan yang tiada tara. Bersamanya Allah Azza wa Jal yang senantiasa akan menolongnya. Sehingga la yadurruha, tidaklah bermadarat terhadap ta'ifah ini, man khodalaha, siapapun yang menelantarkannya. Wala man khalafaha, menelantarkan ini isyarat orang-orang yang tidak mempedulikan mereka dari kalangan muslimin itu sendiri. Orang-orang yang aduh tak acuh dan tidak mau terlibat di dalam mendakwakan Islam yang benar, tidak mau terlibat di dalam menyebarkan ajaran Islam yang benar, atau bahkan menggembosi dari dalam, maka tidaklah bermadarat kepada mereka. Mereka akan senantiasa mendapatkan ujian-ujian tersebut, senantiasa. Ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu semua justru mengokohkan mereka, justru semakin mendewasakan mereka, semakin mereka memiliki banyak pengalaman yang tak ternilai harganya untuk menghadapi berbagai macam hal-hal yang akan datang berikutnya. Walaman khalafaha, dan tidak pula orang-orang yang menyelisihinya dari kalangan adauddin, musuh-musuh agama, musuh-musuh Islam, tidaklah bermadarat meskipun mereka memiliki kekuatan yang tiada tara, meskipun mereka memiliki pasukan yang begitu sangat besarnya. Wa hadhihi ta'ifah da'imah qa'imah bil jihadi bil hujjah wal bayan, dan kelompok ini senantiasa tegak dengan jihad, jihad yang paling agung yakni hujjah wal bayan, jihad yang tidak akan pernah putus. Kalau jihad bisinan wasilah wasaif, maka mungkin pada keadaan-keadaan tertentu tidak terjadi, akan tetapi jihad dengan ini hujjah dan bayan terus terjadi. Terus para ulama dengan gigih mereka menjelaskan tentang prinsip-prinsip agama, menjelaskan tentang aqidatus sahihah pada setiap masa, menjelaskan tentang ahkam syar'iyah, menjelaskan tentang manhaj nubuwah, menjelaskan tentang tariqat dakwah, menjelaskan tentang akhlak, adab dan muamalah sesama kaum muslimin. Itu semua dilakukan oleh kelompok yang pertama, para ulama yang terdiri dari Ta'ifah Al-Mansurah, yang terdiri dari para ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah beserta para pengikutnya. Amma tsani, adapun yang kedua, wa huwa jihad bisinan, wal jihad bisinan ala qismain. Yang kedua adalah jihad dengan senjata. Sinan artinya tombak. Dan tombak di sini tentunya mewakili daripada senjata yang lain. Dan jihad dengan senjata ini ada dua macam. Yani dilihat dari sisi hukumnya. Jihad aini wa jihad kifai. Yang pertama adalah jihad aini, yakni jihad yang hukumnya fardu ain, dan yang kedua adalah jihad kifai yang hukumnya adalah fardu kifayah. Yani imma an yakuna fardu ain wa imma an yakuna fardu kifayah. Ini maksudnya. Jihad tersebut bisa fardu ain, bisa pula fardu kifayah. Dan ada pula jihad difa'i. Jihad difa'i itu adalah jihad defensif. Kalau aini, ini adalah ofensif, untuk menyerang, melakukan daripada. Tapi juga difa'i pun juga bisa aini ya, tidak mesti. Jihad aini ini bisa jihad defensif ataupun ofensif. Jihad aini yang defensif bagi satu negeri yang diserang oleh musyrikin ataupun oleh orang-orang kafir. Negeri muslim diserang oleh pasukan kafir, ya, kelompok kafir menyerang negeri tersebut. Maka membela diri di situ bagi penduduk muslim yang ada di tempat tersebut hukumnya fardu ain. Ini difa'i, ya, jihad difa'i, tetapi hukumnya adalah fardu ain. Adapun ofensif yang bersifat fardu ain adalah jihad yang dipimpin oleh pemerintah kaum muslimin, khalifah, amirul mukminin, untuk membuka daripada negeri-negeri kafir, ya, membuka daripada negeri-negeri kafir, futuhat. Ini namanya jihad ofensif. Maka bagi siapa saja yang ditunjuk oleh amir untuk menjadi pemimpin, dan siapa saja dari pasukan yang ditunjuk oleh amir, oleh penguasa yang kekuatan tersebut, hukumnya fardhu ain atas dirinya untuk berangkat berjihad, melebarkan sayap kaum muslimin. Adapun jihad di kifai, ya, jihad yang hukumnya adalah fardhu kifayah. Fardhu kifayah adalah di saat ada sekelompok daripada kaum muslimin yang melakukan jihad ini dan sudah mencukupi, maka hukumnya fardhu kifayah bagi yang lain. Bisa pula difa'i, bisa, ya, artinya jihad untuk mempertahankan diri ataupun jihad untuk menyebarkan Islam, meluaskan daripada teritorial Islam. Di saat kaum muslimin diserbu oleh pasukan musyrikin, maka tempat di situ, daerah tersebut, hukumnya fardhu ain. Dan kalau belum mencukupi untuk menghadapi serbuan musyrikin ataupun serbuan orang-orang kafir tersebut, maka daerah-daerah di sekitar yang dekat dengan tempat tersebut hukumnya fardhu ain. Ya, hukumnya fardhu ain untuk datang membantu. Terus sampai tercukupi. Ya. Kalau sudah tercukupi, maka bagi yang lain hukumnya fardhu kifayah. Nah, untuk yang lain ini hukumnya, ya, bagi yang berada di tempat tersebut hukumnya fardhu ain. Untuk yang di sekitarnya hukumnya fardhu kifayah, yang di luar daripada negeri tersebut hukumnya fardhu kifayah untuk datang. Kalau tidak ada yang datang, maka berdosa semua. Kalau sudah datang tetapi tidak tercukupi, maka yang tidak datang berdosa. Ini fardhu kifayah. Sampai betul-betul tercukupi, sehingga akan terus meluas-meluas fardhu kifayah tersebut, ya, kepada negeri-negeri yang berikutnya, negeri-negeri yang berikutnya, mereka minta pertolongan. Hingga di saat telah tercukupi, maka fardhu kifayah tersebut, ya, karena sudah tercukupi, terhalau pasukan musuh daripada kaum muslimin yang telah berjihad di situ, maka pada saat tersebut gugur daripada kewajiban jihad. Wallahu jalla wa ala amara bil jihad, dan Allah jalla wa ala perintahkan dengan jihad, kama fi hadzal hadis, sebagaimana di dalam hadis ini. Wa hadzal amr yakunu ma'muran bihi imma amra ainin ala man ta'ayyan alaihi, dan perintah di sini menjadi perkara yang diperintahkan dengannya, bisa perintah berupa fardhu ain terhadap siapa saja yang ta'ayyan alaihi, ya, ditentukan atasnya menjadi fardhu ain atas dirinya. Awa amro imma amru kifayah ala umumil ummah idza nabaha syai' ihtajat ila jihad fisabilillah. Atau hukumnya adalah, perkaranya adalah kifayah, yakni mengenal keumuman umat di saat menimpa kepada umat ini sesuatu yang butuh kepada jihad fisabilillah. Seperti yang tadi saya telah jelaskan, di saat ada serbuan orang-orang musyrikin. Au kana fi syurut mustami'ah fi jihad nasril Islam. Atau syarat-syarat ini terkumpul pada jihad menyebarkan Islam. Wa iqamat tauhidillah jalla wa ala, dan menegakkan tauhidullah jalla wa ala. Wa ibadatihi wahdah duna ma siwah, dan ibadah kepada Allah semata, duna ma siwah, tidak kepada yang lain. Jihad nasril Islam ini maksudnya jihad ofensif, jihad dalam menyebarkan Islam. Maka ini bisa sampai pada taraf fardhu ain, bisa pula fardhu kifayah sesuai dengan kondisinya. terkait dengan orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah dan penguasa Islam, Amirul Mukminin dan Khalifah, maka terkait dengan mereka-mereka ini jadi fardu ain. Semisal pasukan dan komandannya yang dikirim ke sana kemari, mereka tidak boleh meninggalkan perintah tersebut. Adapun kepada yang lainnya yang dihasung untuk ikut dan melibatkan diri kepadanya, maka ini hukumnya fardu kifayah. Wal hijrah, tsumma qal wal hijrah. Kemudian hijrah ini yang keempat. Ya. Ini yang keempat dari lima perkara. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya. Wa hijratu fin nusus qisman, dan hijrah pada naskah yang ada itu ada dua macam pula. Al awal, yang pertama, hijrah min daril kufri ila daril Islam. Ini yang pertama. Hijrah dari negeri kafir kepada negeri Islam. Wathani, dan yang kedua, hijrah mimma siwallah jalla wa'ala ilallah jalla wa'ala wahda. Hijrah dari apa-apa selain Allah jalla wa'ala menuju kepada Allah jalla wa'ala semata. Yani hijrah di sini adalah hijrah secara batinah dan hijrah secara zahirah. Hijrah zahirah adalah hijrah dengan badan kita dari meninggalkan satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini zahirah. Sedangkan hijrah batinah adalah hijrah dari perkara-perkara yang dimurka oleh Allah kepada sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hijrah baik itu hijrah secara zahir darul kufur ila darul Islam, tetap dia tertuntut padanya hijrah batinah. Dalam artian dia hijrah tersebut, meninggalkan tempat tersebut, tidak semata-mata hanya karena ingin meninggalkan tempat tadi, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, wa qismul awal, dan bagian yang pertama, yakni hijrah min daril kufri ila daril Islam, ya. Al hijrah min daril kufri ila daril Islam, ka hijratis sahabah min Makkah ila al Habasyah. Ini seperti hijrahnya para sahabat dari Makkah ke Habasyah. Ini kalau disebut min daril kufri ila daril Islam maka tidak tepat. Kenapa? Karena Habasyah pada saat itu bukan darul Islam. Ya, bukan darul Islam. Habasyah itu negeri Nasrani. Pemimpinnya Najasyi yang pada saat itu masih Nasrani. Ya, pada saat itu waktu hijrah terjadi masih Nasrani. Hanya saja Najasyi terkenal sebagai raja yang adil. Ya, raja yang memberikan perlindungan kepada orang-orang yang lemah. Dan Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada raja tersebut. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk para sahabat hijrah ke Habasyah sebelum ke Madinah. Maka ini disebut oleh para ulama hijrah min daril khauf ila daril aman. Hijrah dari negeri ketakutan kepada negeri keamanan. Hijrah dari negeri yang penuh dengan berbagai macam teror dan tidak ada stabilitas nasional kepada negeri yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman, ketenangan, dan keamanan. Meskipun bukan negeri Islam. Di mana para pemeluknya, pemeluk Islam, dijamin kebebasannya dalam beragama sesuai dengan keyakinannya. Maka dalam keadaan seperti ini, disyariatkan pula hijrah dari negeri tersebut. Seperti Syria misalnya, dia adalah negeri Islam tetapi negeri yang penuh dengan kekacauan. Maka hijrah dari darul khauf seperti ini kepada darul aman. Mungkin seseorang, ya, dia diselamatkan, diberi bantuan pindah ke negeri kafir misalnya, tetapi di situ dia dijamin kebebasan beragamanya dan boleh melakukan aktivitas apa saja dari agamanya tanpa dilarang. Mereka melakukan itu atas dasar kemanusiaan, bukan atas dasar hal yang lain, ya. Atas dasar kemanusiaan begitu saja. Maka diselamatkan ribuan, ratusan ribu manusia dari negeri yang penuh dengan khauf, dengan ketakutan tersebut ke negeri mereka. Ya. Misalnya terjadi yang seperti ini, maka ini boleh. Ini boleh. Dengan syarat tadi, negeri tersebut memang menyediakan kebebasan pemeluknya. Adapun jika kemudian mereka juga di situ teraniaya ataupun tertindas dari sisi kebebasan agamanya, ya, dan ada propaganda-propaganda untuk mengeluarkan mereka dari agamanya dan keyakinannya, maka ini lebih berbahaya, lebih baik mati daripada seperti itu. Lebih baik bersama dengan orang-orang yang membuat kekacauan dengan teror yang maksimalnya adalah kematian, dibandingkan harus kemudian seseorang harus berhadapan dengan berbagai macam syubhat yang membahayakan daripada agamanya. Dan tentunya di saat terjadi perkara-perkara tersebut, negeri-negeri muslimin yang dekat dengannya memberikan bantuan-bantuan. Ratusan ribu, alhamdulillah, dari Saudi memberikan bantuan-bantuan untuk mempersilahkan masuk ke negeri tersebut dengan penuh keamanan dan dengan penuh kedamaian, diberi tempat tinggal dan sebagainya. Suatu yang tidak di-upload, tidak kemudian diekspos oleh media. Sedangkan segelintir daripada kaum muslimin yang kemudian ditampung di negeri-negeri kafir dengan sebesar-besarnya ekspos disampaikan, padahal belum tentu mereka mendapatkan suatu yang layak di tempat-tempat tersebut. Wallahul musta'an. Itu semua adalah propaganda. Terlebih sebagian daripada negeri-negeri tersebut, mereka menyatakan antipati terhadap Islam dan memerangi terhadap Islam dan menjadikan, menganggap Islam sebagai agama teroris. Maka ini semua perlu untuk diperhatikan. Tayyib, jadi di sini beliau mencontohkan seperti hijrahnya para sahabat dari Mekah ilal Habasyah. Ini wallahu ta'ala alam bisawfihi nadhar, perlu untuk diperiksa kembali. Karena Habasyah kita katakan bukan darul Islam. Waka hijrati sahabat ayatan min Makkah ilal Madinah. Nah ini tepat ya, hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah. Ya. Kenapa? Karena Madinah pada saat itu sudah ada kaum muslimin, Ansar, yang siap untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walladzina tabawwa'u ad-dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan orang-orang yang telah menempati negeri tersebut, jadi negeri hijrah Madinah, dan keimanan telah ada pada mereka sebelumnya, mereka cinta kepada orang-orang yang berhijrah kepadanya. Maka ini adalah contoh hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Beliau sallallahu alaihi wasallam mendapatkan sambutan yang besar dari kaum muslimin yang ada di tempat tersebut. Wa qad yu'idu hadza bi annahu yakunu hunaka hijrah min dari kufrin qad tadhhar ba'da zamanin nubuwah aw qad dhaharat ba'da zamanin nubuwah ila dar ya'lu fiha al-islam. Dan sungguh terkadang ini muncul seperti ini ya. Di annahu yakunu hunaka hijrah, maksudnya di sana ada hijrah dari negeri kafir yang setelah itu ya, setelah zaman nubuwah ya, muncul, ini terjadi maksudnya, menjadi satu negeri yang Islam unggul di situ. Ya, ini artinya terjadi sebelumnya itu adalah negeri hijrah, negeri tempat ditinggalkan, negeri kafir yang ditinggalkan para muslimin di situ, orang-orang yang muslimin di situ meninggalkan negeri tersebut karena itu pada waktu itu adalah negeri kafir ditinggalkan, yang kemudian setelah ditinggalkan pada zaman nubuwah, negeri tersebut menjadi negeri Islam. Negeri tersebut menjadi negeri Islam. Ya. Seperti Mekah contohnya. Seperti Mekah. Mekah kemudian setelah itu menjadi negeri Islam. Maka tentunya tidak menjadi sesuatu yang salah disebut bahwasannya hijrahnya para sahabat dahulu dari negeri kafir ke negeri Islam disebabkan karena pada saat itu memang Mekah adalah darul kufur, darul syirik ya, pada saat itu. Meskipun setelah itu kemudian menjadi darul Islam. Baik. Wa maqalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Fal maksud minhu, maka yang dimaksudkan darinya adalah la hijrata min Makkah ta ilal Madinah ba'dal fath. Maksudnya adalah tidak ada hijrah dari Mekah menuju Madinah setelah terjadi Fathu Mekah, yakni setelah terjadi penundukan kota Mekah. Kenapa demikian? Li'annahu ba'dal fathi tamangka nafi Mekah ba'dal fathi taqad asbahat Makkah darul Islam. Karena setelah Fathu Mekah, maka orang-orang yang berada di Mekah setelah Fathu Mekah, jadilah Mekah tersebut darul Islam. Ya, dari Islam, sedangkan hijrah itu min dari kufrin ila dari Islam. Nah ini sudah menjadi darul Islam, sehingga tidak lagi ada hijrah. Padahal hijrah itu pahalanya luar biasa besar, ya, luar biasa besarnya. Sehingga setelah dituduhkan oleh Rasulullah SAW hilang keutamaan yang sangat besar, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah. Yang beruntunglah orang yang dahulu sempat melakukan hijrah tersebut. Pamankan afiha ba'dal fathi fa innahu yamkuts fiha. Adapun orang-orang yang tinggal di Mekah setelah Fathu Mekah, dia masuk Islam setelah Fathu Mekah misalnya, sedangkan dia adalah orang-orang penduduk Mekah, maka dia ingin mendapatkan keutamaan hijrah, saya mau hijrah, mau pindah ke Madinah. Ya boleh pindah, tapi bukan hijrah namanya. Ya. Kita bahas hal, tapi tidak hijrah secara syar'i, secara ibadah. Kainahu yang kusriha, dia tetap tinggal di situ. Ya pindah boleh, cuman sekali lagi bukan bermakna hijrah. Walayalzamuhul hijrah ilal Madinah, dan tidak mengharuskan dia untuk hijrah ke Madinah. Bahkan juga tidak disyariatkan dalam artian sebagai bentuk hijrah. Kalau mau berpindah boleh. Balyakofiha, bahkan dia tetap tinggal di situ. Walatazal Makkah darul Islam ila an yarithallah jalla wa ala al-ardha wa man 'alayha, dan akan senantiasa terus-menerus Mekah itu menjadi darul Islam sampai Allah mewariskan bumi ini dan orang yang di atasnya kepada kaum muslimin. Harrasahallah wa biladal muslimin. Semoga Allah menjaga negeri Mekah tersebut dan negeri-negeri kaum muslimin. Jadi di sini ini merupakan dalil akan satu berita gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya Mekah itu senantiasa akan berada di tangan kaum muslimin dan akan menjadi negeri Islam selama-lamanya sampai hari kiamat tiba. Ya, Mekah tidak akan pernah dikuasai kembali oleh orang-orang musyrikin. Kenapa? Karena Rasul menyatakan la hijrata ba'dal fathi, tidak lagi ada hijrah dari Mekah ke tempat yang lainnya setelah Fathu Mekah. Ini menunjukkan bahwasannya setelah Fathu Mekah, maka Mekah akan senantiasa menjadi darul Islam karena tidak lagi ada hijrah dari tempat tersebut. Kalau nanti suatu saat akan ada hijrah dari Mekah ya ke tempat yang lainnya, tentunya Rasul tidak akan mengatakan kalimat la hijrah ta'badal fathi. Ya. Di sini merupakan bentuk bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini merupakan bentuk nubuah beliau dan terjadi sampai saat ini. Ya. Tidak ada satu pun negeri yang mampu untuk mendudukkan kota Mekah. Wa hadhil hijrah laha ahkam wa laha syurut. Dan hijrah seperti ini ada hukum-hukumnya dan ada syarat-syaratnya. wa tafsiruha fi mawadhi'ihi min kutubil ulama fil aqidah. Dan rinciannya di tempatnya pada kitab-kitab para ulama terkait dengan akidah atau fit tauhid atau terkait dengan tauhid wal fiqh dan juga terkait dengan fikih. Wala nutilu fi bayaniha fi hadzal mautin, dan kita tidak hendak untuk berpanjang lebar di tempat ini menjelaskannya. Lakin hanya saja nunabbi ila annal hijrah hadhihi min dalil kufri ila dalil Islam laha surutuha. Hanya saja kita sekedar memberikan tanbih, mengingatkan bahwa hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam ini ada syarat-syaratnya. Ya wajibah bisurutiha, yang ini akan menjadi wajib dengan syarat-syaratnya. Yang intinya bahwasannya nanti akan dijelaskan oleh Syekh ya, beberapa keadaan-keadaan yang dengannya hijrah tersebut dari negeri kafir ke negeri Islam itu menjadi wajib, atau hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam itu hukumnya adalah mustahab, akan dijelaskan oleh Syekh. Adapun kalau hijrah, ya hijrah dalam artian pindah ini, dari negeri Islam ke negeri kafir, nah ini muskilah, ini perkara yang muskilah. Yang diperintahkan adalah dari negeri kafir ke negeri Islam, tapi ini ada orang yang berpindah dari negeri Islam ke negeri kafir. Dia mengkafir-kafirkan negeri Islam tersebut, ya negeri Tauhid, dalam keadaan dia meninggalkan negeri tersebut dan ternyata dia bercokol di negeri kafir. Nah, ini ada yang seperti ini. Seperti Muhammad Surur bin Nayyib Zainal Abidin. Nah, ya, disebutkan kepadanya Firqah Sururiyah. Muhammad Surur ini dia tinggal sekarang di Birmingham, London. London itu Inggris. Iya kan? Negeri Inggris Raya sana. Nah ini kafir apa muslim? Kafir. Sedangkan dia sebelumnya tinggal di Saudi. Tinggal di Saudi cukup lama dia. Dan belajar kepada para ulama yang ada di negeri Saudi 20 tahun dia. Muhammad Surur bin Nayyib Zainal Abidin. Di mana dia ini pada awal-awal thalabul ilm dia dipuji oleh para ulama. Akan tetapi kemudian di akhir daripada masa belajarnya tampak pemikiran-pemikiran dia yang menyimpang. Dan memang sebenarnya dia adalah ikhwanul muslimin yang kemudian menampakkan salafiyah ya, bermanhaj salaf di Saudi selama dia belajar di sana. Kemudian setelah dia pindah ke negeri Birmingham, London, dia kemudian mendirikan satu yayasan, yakni yayasan yang disebut dengan Al-Muntada, apa ya? Yayasan Al-Muntada. Nah, setelah itu dengan Yayasan Al-Muntada dia membuat majalah Al-Bayan. Kemudian setelah itu berubah menjadi As-Sunnah. Disitulah terbongkar seluruh daripada hakikat dirinya. Dia menjelek-jelekkan para ulama yang dulu pernah mengajarinya dan menjadi gurunya, dan mengkafirkan penguasa Saudiyah beserta seluruh jajarannya, dinyatakan sebagai ante-ante Amerika, dan para ulama itu hanyalah para penjilat penguasa, dan kalimat-kalimat yang senada dengan ini. Wallahul musta'an. Hingga kemudian para ulama pun membantahnya, dan dengan itu muncul satu firqah, yakni firqah Sururiyah, yang kemudian memiliki ciri-ciri yang sangat tampak. Di antaranya adalah muwazanah. Ya, muwazanah ini yakni tidak boleh menyebutkan hanya kejelekan-kejelekan firqah-firqah yang sesat, tetapi juga harus menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Nah, kita katakan konteksnya kita sekarang ini bukan sedang menyebutkan tentang biografi sehingga disebutkan kebaikan dan kejelekannya. Kalau kitab-kitab biografi memang demikian. Ya, misalnya tentang Amr bin Ubaid itu seorang tokoh sesat, tetapi di situ disebutkan dia adalah seorang yang zahid, ya, seorang yang ahli ibadah, seorang yang demikian-demikian, tawadhu dan sebagainya. Sifat-sifat baiknya disebutkan karena ini biografi. Sedangkan ini konteks sedang dalam memberikan bantahan dan dalam keadaan memperingatkan umat dari bahayanya. Ya. maka konteksnya berbeda. Ini adalah hajar. Maka di dalam hajar menyebutkan tentang bahaya-bahaya dia, supaya umat kemudian tersadar dan berhati-hati terhadap bahayanya. Wallahu ta'ala alam biswab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nafsa billahuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.